Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu taala. Kita masih di kaidah yang ke-24 tentang maqasidu syariah. Itu ada tiga macam. Yang pertama, hakikatnya adalah darul mafasid, mencegah keburukan dari enam hal, dan jalbul masalih, mendatangkan kebaikan dan berjalan selaras dengan akhlak mulia dan perilaku-perilaku yang baik. Maka poin yang keenam adalah as-sadis al-mal, menjaga kerusakan harta. Menjaga harta dari kerusakan. Maka Al-Quran datang mengajarkan kita untuk memelihara harta dengan cara yang terbaik dan yang paling adil. Oleh karena itu, maka Al-Quran melarang mengambil harta milik orang lain bi ghairi haqqin syar'iyyin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Demikian juga ada aturan hukuman had pencurian yang diwajibkan atas pencuri, yaitu potong tangan sebagaimana akan dijelaskan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan amwalakum, harta orang lain. Harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, yaitu maksudnya harta orang lain, bil batil, dengan cara yang tidak legal. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum, akan tetapi kalau kalian mengambilnya dengan cara berdagang yang saling ridha di antara kalian, maka itu tidak mengapa. Demikian juga Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Watudlu biha ilal hukam, dan kalian adukan permasalahan tersebut kepada al-hukam, yaitu al-qadhi, hakim. Litakulu fariqam min amwalina, supaya kalian bisa memakan sebagian harta orang lain bil ithmi, dengan cara-cara yang dosa. Nyerobot tanah orang lain, kemudian sampai pengadilan, bikin sumpah palsu dan yang lainnya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau kalian tidak berhak atas harta tersebut. Demikian juga Allah berfirman, wasariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Dan pencuri laki-laki dan perempuan, dan di pertemuan yang lewat telah kita sampaikan hikmah kenapa dalam kasus pencurian disebutkan laki-laki baru perempuan, namun kalau dalam kasus zina disebutkan perempuan dulu baru laki-laki. Faqata'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, yaitu telapak tangan keduanya. Karena yadun indal itlaq, maknanya adalah kafun. Karena kata-kata yadun, jika disebutkan secara mutlak, tanpa ada penjelasan, sampai siku atau sampai pundak, maka artinya adalah telapak tangan. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan akan apa yang telah dilakukan oleh keduanya, nakalam minallah, dan sebagai hukuman yang datang dari Allah. Semua aturan ini dalam rangka muhafadatan, melindungi harta dan mencegah harta dari kerusakan. Kemudian tujuan syariat yang kedua adalah jalbul masalih, mendatangkan maslahat. Dan Al-Quran telah mengajari kita untuk mendatangkan maslahat dengan cara yang paling baik dan paling adil. Maka Al-Quran membuka berbagai pintu untuk terwujudnya maslahat di semua bidang. Qala ta'ala, fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardh, jika sholat Jumat telah diselesaikan, fantasyiru fil ardi, maka bertebaralah kalian di muka bumi, wa bataru min fadlillah, dan carilah karunia Allah yaitu rizki. Maka hal ini menunjukkan mulianya rizq, karena dia disebut dengan fadlullah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harta disebut dengan fadlillah, anugerah Allah. Dan itu fah di sini tentu litasyrif, menunjukkan mulia. Maka ini menunjukkan mulia, penting dan berharganya harta dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum junun anta bataru fadlam mi rabbikum. Tidaklah mengapa, tidaklah berdosa atas kalian jika kalian safar untuk haji sambil tabataru fadlam mi rabbikum, sambil cari duit. Safarnya safar haji sambil cari duit, mencari karunia dari Rabbmu, sambil dagang, sambil membawa sesuatu kemudian dijual di sana, ya, sehingga pulang dapat untung. Dan Allah berfirman, wa akharuna yatribuna fil ard, dan sejumlah orang itu mengadakan safar di muka bumi. Dorbafi artinya safar. Ya bataruna min fadlillah, dan safar tersebut mereka lakukan dalam rangka mencari karunia Allah, yaitu mencari rezeki, yaitu mencari harta. Demikian juga Allah berfirman, ila antakuna tijaratan antaradim minkum, di antara cara yang dibenarkan untuk mendapatkan harta yang semula ada di tangan orang lain adalah dengan perdagangan yang dibangun di atas asas saling ridha di antara pelakunya. Wali ajli hadza, oleh karena itu maka syariat yang mulia datang membawa ajaran berisi ibahah, dibolehkannya berbagai macam maslahat atau al-mutabadilah, tukar menukar maslahat di antara anggota masyarakat asalkan dengan cara-cara yang legal, yang dibenarkan, agar masing-masing bisa mendapatkan maslahat dari orang lain. Maka dibolehkan transaksi jual beli, sewa menyewa, akriyah, sewa tanah, wal musaqah wal mudaraba, transaksi musaqah, punya kebun yang ada tanamannya namun tidak punya waktu dan keahlian untuk merawatnya, maka diserahkan kepada orang lain, kemudian nanti keuntungan dan upah untuk orang tersebut dari hasil panen itu disebut musaqah. Akriyah maknanya bisa menyewakan tanah, terutama tanah persawahan, setahun sekian dengan uang, setahun sekian juta. Atau akriyah di sini juga boleh jadi artinya semisal dengan muzara'ah, yaitu punya sawah, nganggur, minta pada orang lain untuk mengelola, menggarap, kemudian hasilnya dibagi berdua. Itu juga disebut kira', jamaknya akriyah. Lengkapnya kira'ul ardi. Wal mudharabah, demikian juga transaksi mudharabah, orang punya duit, nganggur, namun enggak bisa kemampuan untuk usaha, berdagang, maka diserahkan kepada pengelola. Wa majara majra dhalika, dan transaksi yang lain yang sejenis. Yang di sana terdapat tukar-menukar, saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Kemudian tujuan syariat yang ketiga adalah syariat menginginkan agar umatnya berjalan di atas atau memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan tradisi-tradisi yang baik. Al-Quran pun telah mengajarkan hal ini dengan metode yang paling bagus dan paling adil. Al-Quran datang al-hab memberikan motivasi dan anjuran untuk berakhlak mulia atau walhatu dan motivasi untuk memiliki akhlak mulia dan kebiasaan dan perilaku yang baik sangat banyak dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tatkala Ibunda Aisyah radhiallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nabi adalah nilai-nilai Al-Quran yang berjalan. Lianna Al-Quran, karena Al-Quran mencakup semua akhlak mulia. Dan karena Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Fadalla majmul ayah wa hadisu Aisyah, jika kita gabungkan ayat kepada hadis Aisyah, ayat kita gabungkan kepada hadis Aisyah, maka menunjukkan annal mutasib, orang yang mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran, atau orang yang mempraktekkan akhlak-akhlak mulia yang ada dalam Al-Quran, annahu yakunu ala khuluqin azim, maka dia akan memiliki budi pekerti yang agung. Wadhalika li'adhimi ma fil Qur'an min makarimil akhlak, karena demikian agungnya akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Al-Quran. Ini kutipan perkataan penulis Atwa'ul Bayan. Maka saya sengkiti menyampaikan, kalau ayat kita gabungkan ke hadis, ini menunjukkan bahasanya siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang ala khuluqin azim. Memiliki manusia yang sangat luhur akhlaknya. Kemudian kaidah yang ke-25, bayanu ba'dil asbab ad-da'iyah litarwiji wa qabulil batil. Ini penjelasan tentang beberapa sebab yang mendorong larisnya dan diterimanya kebatilan. Apa beda laris dengan diterima? Diterima belum tentu laris. Ya, diterima oleh sebagian orang, namun tidak laris manis. Ya. Maka tarwij itu lebih dari sekedar kabul. Kabul sekedar ada orang yang menerima kebatilan. Nah, kalau ini tarwij, laris manis tersebar di masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallaha aw ta'tina ayah. Berkatalah orang-orang yang tidak punya ilmu, yaitu orang musyrik, karena ahli kitab mereka punya ilmu. Dengan kitab suci, kitab yang Allah turunkan, mereka punya ilmu meskipun ilmunya ilmu yang telah bercampur dengan batil. Orang musyrik sama sekali tidak punya, karena tidak ada kitab suci yang menuntun perilaku hidup mereka. Laula yukallimunallah, seandainya Allah berbicara dengan kami atau Allah datangkan kepada kami ayat, yaitu mukjizat. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim, maka seperti itulah orang-orang sebelum mereka berkata semisal ucapan mereka. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka mirip dan serupa. Mirip dan serupa padahal zamannya berbeda. Sama-sama berada dalam kekafiran, itu menyebabkan kemiripan hati yang kemudian berdampak dengan kemiripan ucapan. Padahal mereka hidup di zaman yang berbeda. Allah katakan, orang sebelum mereka, orang dahulu, itu omongannya sama persis dengan omongan orang musyrik Mekah yang mengatakan, laula yukallimunallaha aw ta'tina ayah. Kenapa kok bisa mirip? Ucapannya sama, padahal rentang waktu yang berbeda antara musyrik Arab dengan orang kafir terdahulu. Tasyabahat qulubuhum, disebabkan adanya keseragaman hati. Maka ini berdampak keseragaman ucapan. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun, telah kami jelaskan berbagai macam bukti kepada orang-orang yang memiliki keyakinan. Dan Allah Ta'ala berfirman atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berwasiat dengannya? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka adalah sekelompok orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di sini ada kutipan perkataan Ibnu Qayyim yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan laris manisnya kebatilan di tengah-tengah manusia. Yang pertama beliau katakan ayatiya bihi sahibuhu, sahibul batil itu mendakwahkan kebatilannya, mumawahan dengan melakukan tamwih. Tamwih itu menampakkan sesuatu yang berbeda dari hakikat sesungguhnya. Gimana bentuk tamwihnya? Muzahrafal alfad, dengan kata-kata yang indah dan menarik. Mulafaqal ma'ani, dan mencampur adukkan pesan. Maka batil tidak dibungkus dengan pesan kebatilan, tidak hanya murni berisi pesan kebatilan. Ada bumbu-bumbu, ada campuran-campuran yang lain. Mukasawa dan diberi pakaian, diberi kedok hullatal fasahah, pakaian bahasa yang fasih dan ungkapan-ungkapan yang memikat. Maka cepatlah akal yang lemah cepat sekali menerimanya dan menganggap bagus kebatilan tersebut, dan bersegeralah akal yang lemah untuk meyakininya dan mengikutinya. Wa yakunu haluhu, maka kondisi orang yang mendakwahkan kebatilan, mempropagandakan kesesatan, fidzalika, dalam dia menjual kesesatannya, itu seperti pedagang yang menawarkan barang dagangan, namun barang dagangannya itu mumawahah, ditampilkan beda dengan kondisi sebenarnya. Maka dicat dengan cat yang baru, dan sebagainya, kemudian diklaim dan dibuat kesan nampaknya ini adalah barang baru, padahal second yang dibuat baru. Mersusatan, dan barang tersebut adalah barang yang mersus, yang menjadi objek penipuan. Aslinya rusak, aslinya buruk, jelek, namun dikemas sedemikian rupa sehingga orang tidak mengetahuinya. Nah, lakukah barang semacam ini, barang jelek yang sudah dikemas sedemikian apiknya ini, apakah laku? Jawabannya laku ala man la basirata lahu bibatiniha wa haqiqatiha. Barang dagangan seperti itu laris manis. Siapa yang mau membelinya? Orang yang tidak memiliki ilmu tentang kondisi sebenarnya. Kondisi batin, kondisi dalaman dari barang tersebut, wa haqiqatiha, dan kondisi asli dari barang itu. Maka pekerjaan pedagang penipu ini, fayuhassinuha, dia akan tampilkan indahnya dan bagusnya, dia akan tawarkan dengan bahasa yang menarik, dan sehingga menampakkan kalau ini adalah indah, bagus. Fi'ainihi, di mata si orang yang polos tadi. Wayuhabibuha ila nafsihi, kemudian dia membuat, merangkai demikian kata-kata yang indah agar si polos tadi pun mencintai dan menyukai barang buruk yang sudah dikemas dengan demikian apiknya. Wa alladzi ya'tamiduhu kullu man arada tarwija batilin. Inilah pegangan pokok setiap orang yang mau melariskan kebatilan. Kata-kata yang menipu. Maka kebatilan dengan berbagai macam bentuknya, boleh jadi kemaksiatan, boleh jadi kesesatan, maka andalan pokok orang yang mau melariskannya itu adalah ini, tamwih, menampakkan sesuatu yaitu kebatilan yang mau ditawarkan dan mau dilariskan itu, namun tidak dinampakkan sebagaimana sesungguhnya. Maka buka-buka aurat disebut seni, ya. Maka minuman khamar disebut minuman kejantanan, pacaran disebut mengenal calon dan pasangan hidup. Maka dibuat dengan bahasa-bahasa yang menarik, ya, tidak sebagaimana senyatanya. Padahal apakah senyatanya demikian? Apakah khamr itu minuman kejantanan? Orang tidak menambah orang itu jantan. Apakah kemudian dengan pacaran itu orang mengenal pasangan? Tidak kenal. Tidak kenal. Orang mau bertahun-tahun pacaran itu tidak kenal. Karena orang yang pacaran tentu orang dia akan menampilkan yang terbaik yang ada pada dirinya. Kondisi aslinya tidak akan dia nampakkan. Aslinya dia itu orang yang cerewet, itu nampak enggak cerewet. Nampak aslinya egois, tukang marah-marah, dia tidak akan menampakkan hal tersebut. Maka itu tidak ada. Itu murni semata-mata tamwih. Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan realita sesungguhnya. Zina disebut nikah mut'ah. Maka diberi nama-nama yang indah, menarik, dan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka inilah yang menjadi iktimat, inilah senjata pokok, inilah pegangan pokok semua orang yang mau melaris maniskan kebatilan yang ingin dia sebarluaskan. Boleh jadi kebatilan dalam bentuk kemaksiatan ataupun kebatilan dalam bentuk kesesatan dan bid'ah i'tiqadiyah. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikian pula kami jadikan bagi setiap nabi dan demikian juga para pengikut nabi musuh. Yang musuh mereka itu terdiri dari setan manusia dan setan jin. Maka ini dalil bahasanya ada manusia-manusia setan sebagaimana ada pula jin-jin setan. Sehingga setan itu adalah sifat yang ada pada manusia dan jin dan bukan makhluk khusus. Yuhi ba'dum ila ba'din zuhufal qawli hurra. Satu sama lain saling bertukar informasi. Bertukar informasi tentang zuhufal qawli. Bertukar informasi tentang kata-kata yang indah. Ini kalau mau melariskan kebatilan, ini kata-kata apa yang perlu diflurkan dan yang disampaikan ke publik. Nah, mereka saling bertukar informasi. Huruan untuk menipu orang-orang yang polos, yang tidak mengetahui hakikat senyatanya. Untuk menipu siapa? Dha'ifal ukul, orang-orang yang lemah akalnya, yang polos, yang tidak berpikir cermat, yang tidak berpikir mendalam. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu, dan seandainya Allah berkehendak mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum bama yaftarun, maka biarkan mereka dan apa kebohongan yang mereka buat. Maka Allah subhanahu menyebutkan bahasanya mereka setan jin dan setan manusia yasta'inuna, memanfaatkan untuk bisa menyelisihi ajaran para nabi. Mereka memanfaatkan dengan kata-kata yang indah, bima yusakhifu ba'dhum li ba'din minal qaul, kata-kata yang nampak indah yang disampaikan oleh satu orang kepada orang yang lain, sehingga fayartara atau fayartaru bi al-armar, maka orang-orang yang polos pun tertipu dan terkecoh dengan kata-kata yang menarik tadi. Siapa itu armar? Armar jamak dari rumrin, orang yang bodoh dalam artian polos, al-ghir, orang yang mudah tertipu karena tidak punya pengalaman. Alladzi lam yujarib al-umur, tidak punya, belum makan asam garam kehidupan. Tidak punya pengalaman. Du'afa'il ukul, orang-orang yang lemah akalnya, yaitu orang-orang yang tidak bisa memandang sesuatu secara mendalam. Maka Allah sebutkan di sini pelaku propaganda kesesatan, wal qabil, dan objeknya yang siap menerima. Tsumma dzakar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan infi'al hadhihi nufus al-jahilah bihi. Infial, larutnya emosi jiwa-jiwa yang bodoh ini dengannya. Bisar wihawa mailiha, karena jiwa tersebut cenderung kepadanya dan ridha dan puas dengannya. Dikarenakan kebatilan tersebut diberi pakaian, diberi kedok, minan zuhrub, berupa kedok-kedok yang indah. Ini berupa kata-kata yang indah yang menipu setiap orang yang mendengarnya. Falamma azghab, maka ilaih, maka tatkala dia, maka jiwa tersebut pasang telinga baik-baik, mendengarkan dengan seksama kata-kata indah tadi. Waradiyatuh, lalu kemudian dia senang dengannya. Iktarofat mata da'u ilaihi minal batil, maka dia akan mempraktekan, dia akan kemudian akan melakukan kebatilan yang ditawarkan. Boleh jadi kebatilan tersebut berupa kaulan. Kaulan di sini bisa maknanya adalah i'tiqadan, keyakinan-keyakinan yang batil, wa amalan, atau perbuatan-perbuatan yang batil. Tadi ada kata-kata bisarwiha, ini dari kata-kata asghab, itu mendengarkannya, larutnya jiwa-jiwa tersebut untuk menyimaknya, kemudian cenderungnya jiwa-jiwa itu kepadanya. Fata'amal hadil ayat, maka renungkanlah ayat-ayat ini, dan apa dan pesan-pesan agung yang terkandung di dalamnya, di bawahnya kalau di sini katakan. Wa matahtaha min hadal makna al-azimil qadri, dan renungkanlah pesan-pesan yang sangat agung yang terkandung di dalamnya. Alladzi fi bayan usulil batil, di sana terdapat penjelasan tentang dasar-dasar kebatilan. Wa tanbih, dan mengingatkan, mawaqi al-hadar minha, tempat-tempat yang mengkhawatirkan untuk, tempat-tempat yang patut untuk diwaspadai. Dan di sana terdapat pesan untuk tidak tertipu dengan usulul batil, dengan landasan-landasan kebatilan. Dan jika Anda ta'amal, jika Anda renungkan maqalat ahlul batil, yaitu i'tiqadat ahlul batil, berbagai macam akidah sesat, akidah yang menyimpang yang diperjuangkan oleh ahlul batil, Anda akan lihat bahasanya mereka telah memberikan pakaian, yaitu kedok, untuk akidah-akidah yang menyimpang tadi dengan kata-kata yang menarik. Dan mereka akan pilihkan untuk kesesatannya itu kata-kata yang ra'iq, yang indah. Maka penolakan terhadap sifat, misalnya kalau dalam masalah akidah, pengingkaran terhadap sifat Allah disebut tanzih, mensucikan Allah dari kekurangan. Satu kata-kata yang sangat indah. Takdir ditolak dan diingkar oleh Mu'tazilah dengan diberi nama al-adl, keadilan. Siapa yang tidak menyetujui keadilan? Dia sebut keadilan, dan yang dimaksudkan adalah penolakan terhadap kewajiban beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pemberontakan terhadap penguasa muslim disebut oleh Mu'tazilah dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengajak pada kebaikan dan membantah kebatilan dan kemungkaran. Kata-kata yang indah. Yang sehingga sehingga kata-kata dan kata-kata yang menipu yang menyebabkan bersegeralah untuk menerimanya semua orang yang tidak punya ilmu yang menembus sampai hatinya, ilmu yang mendalam. Wa aktsarul khalqi kadzalik. Dan mayoritas manusia itu seperti itu keadaannya, tidak bisa menganalisis secara dalam apa yang dibalik kata-kata indah ini. Mayoritas orang yang berhenti di kata-kata indah, karena itu yang mengucapkan orang yang mengagumkan, orang yang bahasanya menarik, orang yang karismatik. Dan mayoritas ahlul batil itu karismatik. Mayoritas a'immatud dolal itu karismatik. Maka orang sudah, maka berhenti di kata-kata yang indah yang diucapkan oleh orang yang karismatik. Hatta sampai-sampai innal fujjar sunya ahli maksiat, mereka sungguh menamai a'zam anwa'il fujur, bentuk kemaksiatan yang paling keterlaluan, bi asma mereka namai dengan nama-nama yang la yanbu anha asma, tidak ditolak oleh pendengaran, bahkan tabiat pun cenderung kepadanya. Maka kemaksiatan di zaman ini diberi nama hiburan. Hiburan. Siapa orang yang tidak ingin hiburan? Semua orang ingin hiburan. Dan apa isi hiburan? Maksiat semua. Maka kemaksiatan dikasih nama hiburan. Kemudian sebab yang kedua untuk larisnya kebatilan. Beliau katakan, dia tunjukkan pesan yang ingin, atau dia keluarkan makna yang ingin dia batalkan dengan melakukan takwil, dengan melakukan otak-atik dalam bentuk otak-atik yang menjijikkan. Tanfiru anhal qulub, yang itu ditolak oleh hati yang masih sehat dan ditolak oleh pendengaran. Fayatakhayyar lahu minal alfaz, maka dia akan pilihkan untuknya berupa kata-kata yang paling tidak disukai, wa abadwa, dan yang paling jauh untuk bisa sampai ke dalam hati, wa asyadda nufratan anha, dan hati itu sangat antipati dengannya. Fayatawaham asami, maka pendengar pun punya image bahasanya makna tersebut itulah kandungan kandungan dari lafaz. Fakadzalika, maka demikianlah ahlul batil dan orang-orang yang sesat dari semua sekte. Hadza mu'dhamu ma yanfiru bihi 'anil haqq. Inilah perkara paling besar dan paling efektif yang mereka gunakan untuk membuat orang lari dari kebenaran, yang dengannya mereka dorong, mereka ajak manusia kepada kebatilan. Oleh karena itu, maka orang-orang yang sesat itu ikhtara'u, membuat-buat untuk ahli sunnah nama-nama yang buruk. Maka di masa silam, mereka, orang-orang yang sesat, menyebut, memberi nama ahli sunnah dengan sebutan hasyawiyah. Orang-orang yang pinggir, orang-orang yang berpikiran cetek, dangkal, bisa cuma di pinggir saja, tidak mendalam. Nawabit, bentuknya, bentuk lain, nabitah, yaitu orang yang muncul kecil, orang yang nawasit. Maka orang Syiah menyebut ahlu sunnah dengan sebutan nawasit, pembenci keluarga Nabi. Orang yang menolak takdir menyebut ahlu sunnah dengan jabariyah, mujabbirah, as'ariyah. Demikian juga orang yang menolak sifat, mereka menyebut ahlu sunnah dengan sebutan mujassimah, musyabbihah. Orang yang menjasadkan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk. dan nama-nama yang lain. Dan orang dan orang sekarang menyebut orang-orang yang lurus, orang-orang yang berada di atas akidah yang benar disebut ekstremis, konservatif, tidak moderat, tidak progresif, atau kemudian disebut juga dengan sebutan fundamentalis dan yang lainnya. Maka itu cara yang kedua agar kebatilan itu bisa laris. Maka makna yang mereka ingin batalkan, yaitu makna yang benar, kebenaran yang mereka ingin batalkan, itu mereka yang mereka ingin batalkan dengan takwil, itu mereka keluarkan, mereka flurkan ke masyarakat, ke orang-orang awam, fi suratin mustahjana. Mereka sendiri menolak kebenaran tersebut dengan cara takwil, itu penolakan mereka. Adapun untuk ke flur ke orang awam, ke publik, maka dinampakkan dengan kata-kata, dengan bentuk yang menjijikkan, yang membuat orang itu lari. Maka kebenaran dan al-haq disebut Wahabi, atau disebut teroris, atau yang lainnya, literalis, orang yang terlalu letterlek dalam beragama, literalis, dan sebutan-sebutan yang lain yang sangat buruk, yang menyebabkan hati itu antipati dengan hal tersebut. Maka inilah cara supaya orang, cara ahlul batil untuk yunafir annas anil haq, membuat orang lari dari kebenaran, dan setelah orang lari dari kebenaran, maka bisa dan ditawarkan kepada mereka kebatilan. Bahkan tadi dikatakan ini adalah mu'zam, ini adalah cara paling efektif yang dikenal dalam dunia kesesatan untuk melariskan kesesatan. Demikian yang kita baca, kita lanjutkan batal insyaallah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.